Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Takut kehilanganmu, aku takut kehilangan cintamu, aku takut hidup tanpa dirimu, aku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi. Kau pergi meninggalkanku.